Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti kiram. Al-Fatiha. Ya, Jamal, uang bukunya kelas A dan lunas. Sudah ya? Sudah pak, kurang? 150. Kemarin bukunya kelas A. Baik, ada pertanyaan dari materi yang telah kalian dapatkan dan silabus yang telah kalian baca serta panduan yang ada pada buku, kira-kira adakah yang perlu dipertanyakan atau ngerti semua? Hah? Nggak ngerti? Yang belum balik. lagi? يوم نسأل كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Diajari kita bahwa kitab itu bukanlah tulisan di atas kertas dari awal ya. Kitab itu adalah catatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kenapa dia bisa mencatat, Pak? Dia karena ada ruh. Ruh itulah yang mencatat. Maka wujud benda dari kitab itu sebenarnya adalah ruh. Nanti seluruh orang itu didatangkan kitabnya dari sebelah kanan. Berarti ada ruhnya didatangkan, Pak. Belum masuk. Bukan. Nanti akan akan bakalan ada tingkatan kedua di dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Allah menyatakan begini: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anzala 'ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya kitab yang tidak bengkok sedikit pun, A kata hatinya, A kata mulutnya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita A kata hati, betul A kata mulut? Bisa? A kata hati, Z kata mulut. Jauh. Tahu kita salah, tapi tetap kita lakukan, menandakan kita bengkok. Jangan aku lurus. Tahu bahwa memfitnah itu dosa, tapi tetap dilakukan. Lurus enggak? Bengkok. Sebab itu cari kitab yang tidak bengkok. Jadikan pemimpin kamu di dunia. Belum ketemu itu, kamu tidak tahu pemimpin. Enggak bakalan kamu ditunjuki gimana cara memerangi hawa nafsu dunia setan. Dan itu, dialah ulil amri. Ulil amri bukan pemimpin di dunia, maksudnya RT sampai presiden. Dan sekarang orang ceramah pemimpin di dunia dikira RT, jabatan dunia, RT sampai presiden. Ikutlah Cornelis kalau mau masuk surga, kalau gitu. Begitu. Mohon maaf, ada yang nasa di sini. Ya, ada, mohon maaf ya. Kalau ingin masuk surga, ikut Cornelis. Enggak lah, Pak. Berarti ulil amri mana? Gampang terkadang orang ceramah itu. Ikut ulil amri. Ikut siapa? Hah? Cornelis. Ikutlah. Mudah-mudahan selamat. Ikut mindset yang cinta mana? Mito dia. Ikut siapa lagi? Ikut aku. Ikutlah. Yang warga Banten ikut aku ya. Masuk penjara. Kalau nggak dikerjakan nggak dicoba. Apa kerjanya? Maka cari kitab yang tidak bengkok, itu pemimpin kamu. Cari kitab, cari yang ruh dia itu lurus seperti ini, para nabi. Coba, nabi pernah berdusta? Ada para nabi pernah berdusta? Enggak ada. Meskipun fitnah, ujian, cobaan, bahkan blok ekonomi, enggak takut, enggak gentar. Ada Allah. Yusuf tidak takut di penjara, mau dibunuh, tidak takut. Kenapa, Pak? Ada Allah tempat minta. Kalau kita kan tidak. Kalau kayak kalian ada masalah sekarang kan, ada dosen kalian tempat mengadu. Terkadang tidak punya aduan pacarnya. Mas, saya ambil mas ini itu. Surah Al-Ikhlas dibaca terus sehari 100. Dia hanya baca Allahu Somad tanpa pernah meminta Allah tempat. Enggak pernah Allah tempat menggantungkan harap. Enggak ada. Hanya bacaan saja. Hanya bacaan saja. Maka tugas kalian cari orang itu. Ati Allah, ati Rasul. Gimana mau ikut Allah, ikut Rasul? Cari ulil amri. Kalau kalian tidak tahu ulil amri, maka nanti kata surah Al-Isra tadi yang dibaca 71-72 itu, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Seluruh manusia nanti bakalan ditanyai dengan pemimpinnya. Kalau enggak punya pemimpin, apa mau ditanya? Udah langsung masuk neraka. Cobalah pikir, dipikir oleh kalian. Kira-kira tiket masuk surga kalian itu kalau dari amal masuk surga dari bagian mana? Baiklah, kita sholat berapa khusus? Belum. Zakat? Apalagi amal jariah. Amal jariah kewajiban. apalagi sedekah jariah. Anak soleh belum punya istri, belum punya suami. Ilmu yang bermanfaat, teori saja belum diamalkan. Teori saja, maka putus nanti amalnya. Mau masuk surga di mana? Tapi kalau kalian kenal dengan pemimpin yang dianya itu kenal dengan Tuhan, gampang insya Allah. Kalian ikut, jangan sakiti hati, ikutlah pemimpin. Contoh, berapa sih kursi di sini? Berapa? 186. Anggap dengan ini 200 ya. Anggap begitu dulu. Kalau kalian umpama kalian bukan mahasiswa teks, seandainya jikalau jikalau umpama seandainya ruangan ini penuh, udah penuh, pesertanya penuh, mau ikut kuliah umum, siapa menanggung jawab ruangan ini? Saya umpama saja, ini penuh. Kalian ketok pintu mau masuk, kalian tak kenal dengan saya, saya pun tak kenal dengan kalian. Paling-paling apa jawab saya? Maaf, udah penuh. Paling-paling begitu. Tapi saya kenal dengan kalian, saya penanggung jawab. Ada kepanitiaan dalam sebuah seminar apa? Kalian mau masuk? Tak mungkin saya bilang udah penuh, pulang. Tak mungkin. Paling-paling saya telepon bagian umum, bang di mana? Di bawah. Tolong carikan kursi karet untuk mahasiswa 20. Masuk? Enggak apa-apa. Di sini kan enggak apa-apa. Yang penting bisa masuk. Di tembangga. Mau masuk surga kalian? Amal enggak ada. Dosa jalan terus. Pemimpin enggak pernah tahu di dunia ini siapa pemimpin yang membawa kalian itu kepada Allah. Siapa? Enggak punya. Kalau enggak punya, nanti kalau ada kita punya pemimpin, seluruh manusia dipanggil dengan pemimpinnya. Yang selamat ada pemimpinnya di sebelah kanannya. Kita di sebelah kanan, kita mana Pak? Kita yang tidak pepo itu menyaksikan kita. Maka ada istilah tanpa hisab. Bukankah ada dosa dia? Cuman ada yang mempertanggungjawabkan anak buah saya. Ini? Oh, anak buah saya. Iya. Oh, silakan masuk. Ada dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan. Kita kan tidak percaya begitu. Maka kita tidak pernah cari ulil amri. Karena kita tidak mencari ulil amri, katakan di situ itu. Faman wamankana fi hadhihi ya'ma. Siapa di dunia ini buta, tidak tahu pemimpin yang akan membawa dia kepada Tuhan? Wa fil akhirati a'ma. Di akhirat juga dia tidak tahu. Wa adallu sabila, dan pasti sesat. Di dunia pasti sesat, apalagi di akhirat. Siapa yang akan menunjuki kalian dari mana asal kalian? Ruh kalian dari mana? Enggak ada dulu kalian tahu. Inna Allah wa inna ilaihi raji'un. Orang mati kan gitu. Mana yang datang daripada Allah? Mana yang kedua ibu bapak? Enggak dijelaskan. Oh, ada jelaskan. Ruh datang daripada Allah, jasad dari kedua ibu bapak. Pulang ke mana? Dijelaskan. Enggak ada, saya yakin enggak ada. Saya sampai S2 enggak ada yang menyebut asal muasal diri ruh itu dari mana, enggak ada. Sekarang balik ke mana? Sudah itu. Iya, sudah dikasih tahu. Dulu enggak ada yang kasih tahu. Ujung-ujung coba lah orang kampung. Kalau ada tetangganya, familinya meninggal, coba. Allah, katanya. Hanya ini yang ditempati. Dikira balik ke dalam tanah. Kalau dia mau balik ke dalam tanah, ya itulah tempatnya. Satu dua kali, satu dua meter itu. Kalau saya enggak mau, kemana Pak? Ya tubuh, silahkan dikubur di situ. Toh saya kalau enggak ada di tubuh, jangankan mati, tidur saya enggak tahu di mana tubuh saya. Ada yang pernah tidur ingat tubuhnya di mana? Hah? Enggak ada. Itulah kita kan setelah masuk ruh kembali ini ke dalam tubuh ini, dikira dunia ini. Dunia bukan ini. Dunia. Kan saya bilang ada dunia kan? Sifatnya apa dunia? Pantang kekurangan ada di situ. Di mana? Di sini. Ketika apa Pak? Ketika ruh masuk ke dalam tubuh, nyata lagi, ingin cari duit lagi. Coba tadi waktu tidur mau cari duit? Enggak, ada duit pun dia enggak peduli. Ada mobil enggak peduli. Ada cantik enggak peduli. Istri cantik enggak peduli. Maka orang tidur itu hitam, enggak ada sama sekali. Kosong. Kenapa kosong Pak? Dia enggak ada di dunia. Tapi kenapa kita mau setelah mati ikut tubuh? Itu herannya. Tengok orang itu. Ya Allah, tidur di sini saya katanya nanti. Tak usah. Balik, balik ke mana Pak? Baitullah, itu asal kalian, kiblat namanya. Maka dalam surah Al-Baqarah 142 di juz 2 awal itu, saya kulu sufahahu minan nas ma wallahu an kiblatihim allati kanu alaiha. Apa yang menyebabkan kalian wahai manusia yang sekarang ada dalam dunia sebatang bernama tubuh berpaling dari kiblat yang dulu kalian pernah ada di sana? Karena itu kan fi'il madhi tadi ya. Fi'il madhi. Berarti dulu kita pernah di sana. Sekarang di mana Pak? Ada di sini ini sekarang. Sekarang di sini. Maka kalau kata-kata balik pulang, ya tahulah asalnya. Jangan pulang ke Bangkitan. Kok pulang ke Bangkitan? Mak, kok enggak Sungai Raya? Rumah saya di sana, iya. Cobalah saya buat tafsir yang sering saya katakan. Kalau kalian menemukan anak kecil di ujung Ahmad Yani menangis, lalu kalian mau antar kemana? Pasti nanya kalian. Namamu siapa? Enggak tahu. Kamu anak kecil. Bapak tahu Ahmad. Bapak Asman. Bapak kamu siapa namanya? Enggak tahu. Bapak saya lah. Ya namanya? Enggak tahu. Ibumu? Enggak tahu. Rumahmu? Enggak tahu. Mau datar sama kemana? Kalian pun enggak tahu anak siapa itu. Ujung-ujung anak itu paling saya ikut om. Cobalah ada orang mati. Dia bapak arunya enggak tahu. Asalnya rumahnya enggak tahu. Yang sholat jenazah pun tidak tahu. Ujung-ujung kata imam sholat, pulang mana nanti? Allah Akbar. Aduh, jangan-jangan ke rumah. Bapak orang kampung saya itu paling yang rata-rata takut dengan hantu pocong itu. Ustaz. Kenapa? Ustaznya didatangi. Kok didatangi? Mau balik mana lu itu? Dia mau balik tak tahu. Ustaznya pun mau ngantar tak tahu. Ujung-ujung balik ke rumah ustaz. Ujung-ujung balik ke rumah ustaz. Udah jam 2 dicekek lah, diapal lah. Bapak tanya itu siapa? Nyolati kalau enggak tahu. Sok tahu soalnya, dikira tahu fikih itu, udah tahu. Tidak. Kok tahu Pak? Saya pengalaman dulu. Saya belum tahu Baitullah, belum ada yang ngasih tahu. Saya dari usia 19 tahun sudah jadi imam sholat jenazah di kampung saya. Karena di kampung yang terkenal orang yang nyantri hafal alfiah pertama kan saya. Oh, orang kampung tuh kalau udah santri hafal alfiah enggak ini dia. Ini dari mana? Hah? mau ngeliti kitab dia pakai. Mau ya udahlah, pasrah. Ayo. Di, saya pun udah tahu fikih, dikira udah saya juga tahu. Rupanya malam hari datang ngecek di sini. Ya Allah, jam 2 malam. Habis itu enggak tidur lagi dari jam 2 malam sampai subuh. Dinyalakan semua lampu, TV dihidupkan. Meskipun tak tenang, lihat ya, nunggu subuh. Di depan aku. Ya Allah. Rupanya dipikir-pikir sekarang, pantaslah hantu potong itu datang ke rumah saya. Tadi saya yang nyulati. Pastinya dia mau. Yang apa namanya? Kelas E ya? Tempe kelas E. Kelas E. Ya gak apa-apa, duduk aja. Baik. Saya lanjut. Sampai di mana lah barusan? Iya. Maka sampai sekarang itu yang namanya abah saya pun takut betul. Kalau nggak ada saya kan dia yang jadi imam sholat jenazah. Bapak saya nggak tahu sampai sekarang. Kok nggak dikasih tahu pak? Nggak nanya. Kalau nggak nanya ujung-ujung saya kasih tahu dia marah. Kalau kalian kan nggak berani marah saya. Mahasiswa itu nggak berani marah sama dosen. Kan dosennya punya senjata pamungkas. Kamu siapa nama? Dia takut ya? Takut. Tapi orang kampung tuh nggak bisa kita takuti. Siapa nama kamu? Saya nggak luluskan. Nggak takut dia. Demi Allah ini realita, ini nyata, fakta. Begitu coba buktikan. Coba tanya ustadz-ustadz di kampung. Kalau kamu aku ustaz nyolatkan sholat jenazah itu rumahnya itu diantar kemana? Tanya gitu. Diantar kemana ya? Gak saya antar. Terus balik kemana dia? Ya balik ke tanah, paling-paling gitu. Paling-paling balik ke tanah. Berarti kalau balik ke tanah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bahaya itu. Ujung-ujung Tuhan dikira Allah di dalam tanah. Berlumpur dong Allah kalau begitu. Aduh. Ayo. Maka untunglah, untung. Kalian semester berapa sekarang? 3. Ada tafsir Tarbawi yang menjelaskan tentang wujud di balik teks. Dulu saya teks, ujung-ujung tak ketemu. Begitulah. Ujung-ujung apa kata kitab itu yang benar, apa kata buku itu yang benar, apa kata orang itu yang benar, meskipun orang itu nggak pernah sembahyang, benar kata kita. Yang penting tulisan dibaca ikuti. Bahaya ini, betul. Kalau kita tidak tahu kitab yang sesungguhnya itu. Kita sendiri kira itu Iqra kitabah. Dulu begitu. Setelah ada perintah Iqra kitabah, saya ambil kitab Al-Quran. Untuk apa pak? Untuk dibaca. Rupanya gak pernah baik. Bahkan tambah sombong. Betapa banyak orang hafal Quran, hafiz yang sombong dan tak mau kalau dikasih tahu. Udah penuh? Bahkan kalau saya ngaji yang dilihat makhorijul huruf. Maksudnya kho itu enggak. Kho itu kho. Makhraj bukan makhraj, makhraj. Ujung-ujung itu yang penting. Ujung-ujungan itu. Berarti Nabi Musa itu yang tak pandai mengucapkan ro masuk neraka. Kalau itu yang dinilai. Berarti orang yang pelat, Kan banyak orang kalbar ini gak tahu roh. Atuh-atuh lah, kan gitu kan? Atuh, ya. Gak tahu kan? Air gak bisa, terus ngerak ya? Enggak, bukan itu yang dilihat. Bukan itu. Maka cari pemimpin, itulah kitab yang tidak bengkok. Kitab kita kan? Bengkok. Bengkok kitab kita. Sebab itu kitab yang bengkok itu sering-sering dibaca supaya tidak bengkok. Bertobatlah, artinya kembali ke asalmu yang fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah ini bukan fitrah insan, bukan fitrah manusia. Fitrah mukmin. Dulu kita kan mau kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia itu hawa nafsu dunia setan fitrah manusia. Maka kenapa Indonesia enggak baik-baik? Karena mukminnya enggak pernah dibangun, yang dibangun manusianya terus. Mari kita bangun sumber daya manusia, pantang kelihatan terus, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Itu yang dibangun. Sehingga enggak ada di Edi Sabina Wakona. Masa tukang ojek, tukang becak lebih hebat di tukang presiden? Ada tukang ojek, tukang becaknya akan kecil sekarang di Indonesia ini. Banyak kan? Banyak. Petani saja nyalakan SBY sekarang. Kayak lebih pintar di tukang SBY. Maka enggak ada rakyat yang bernama Indonesia yang mengaku muslim sekarang ini. 85% Sabina Wakona. Enggak ada. Maka susah ngatur orang Indonesia. Begini enggak mau, begitu enggak mau. Barulah kayak Jokowi ikut kerja baru dia mau. Indonesia susah enggak? Maka peradaban Indonesia dari dulu enggak pernah lama. Enggak pernah panjang. Majapahit kolem. Sriwijaya kolem. Apalagi Banten kolem, Demak kolem. Tengkar terus. Karena kita berdebat, memperdebatkan kata-kata. Maka di kita sekarang bukan kata-kata, benda. Kalau kalian gak setuju, cantumkan ayat Al-Quran juga. Karena yang kita katakan gak keluar dari teks kitab Al-Quran. Gak etis, manakala yang kita pakai kitab Al-Quran dibantah oleh akal. Gak etis. Kitab dirubah oleh akal. Ayatul Quran, Tuhan salah ngomong. Masa Tuhan bisa salah ngomong? Berarti lebih hebat ahli tafsir. Cuman dikaji dengan sedikit saja kita berpikir. Alif lam mim saja mereka itu enggak tahu. Wallahu a'lam bimuradi. Tapi suratnya wah habis dipikir dari semuanya. Yasin saja enggak tahu dia. Yasin wallahu a'lam bim. Tapi tetap terus diterjemah kemana-mana. Sedangkan inna fi kulli kitabin sir, sesungguhnya dalam setiap kitab itu ada rahasia. Wasirul Quran fi awali surah. Rahasia Al-Quran itu di awal surah. Kalau tahu rahasia di awal surah, tahu dah dia. Toha itu siapa? Yasin itu siapa? Jadi bacaan. Ahli tafsir semua sekarang wallahu a'lam bimuradi. Tapi dibaca di surau-surau kayak nanti malam ni kan malam Jumat bulan Maulid lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kan lurus itu kan? Lurus kan? Salatullah salamullah ala Taha. Siapa Taha itu? Rasulillah. Coba baca terjemahan Toha itu. Apa ini tafsir jalan lain? Toha wallahu a'lam bimuradi. Tapi ya Allah mah, jadi bacaan. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sayang Yasin pun selamat raya selamat raya habis Yasin itu. Nggak pernah. Siapa si Yasin itu? Siapa si Muhammad itu? Sekarang orang ini kan tobat pada Allah, Muhammad dilupakan. Kayak langsung nggak Allah. langsung gitu, Pak. Mana bisa? Kalau memang hebat langsung Allah, jangan pakai Muhammad sekalian, sahadatnya rubah. Dirubah gimana, Pak? Dikurangi. Asyhadu an la ilaha illallah, potong di situ. Cukup, boy. Cukup. Saya ingin nanya sekarang sama kalian. Kalian sholat disuruh menghadap kiblat itu ingin ketemu Allah, iya ya. Ingin ketemu Allah. Hah? Ada banyak orang saya nanya, kenapa sholat menghadap kiblat? Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ingin ketemu Allah katanya. Ingin ketemu Allah. Sholat sudah 20 tahun. Ada yang sudah 40 tahun. Saya nanya, udah ketemu Allah? Udah ketemu? Belum. Belum pulang? Kok masih anteng-anteng sholat terus? Perjuangan? Tidak, saudara. Saya bilang saudara ini sampai-sampai. Saudara ini. Bukan sesungguhnya kalian kenapa sholat? Karena ikut perintah Rasul. Saya secara pribadi, kenapa Pak? Sholat harus berhitung, ikut Rasul. Maka saya bilang, saya sholat ikut Rasul. Dikira ada Rasul di depan kita ikuti, gitu kan? Orang sekarang itu yang disebut ikut, saya berjalan, ada yang ikut belakang, kan begitu? Bukan begitu. Rasul menyuruh falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan pemilik rumah ini. Itu perintah Rasul. Perintah Allah dari mulut Rasul. Orang sekarang lupa kunci. Dibaca surah An-Nisa 80. Dibaca itu. Wa man yuti'i Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang ikut Rasul pasti taat kepada Allah. Dibaca. Cuman sayang hanya dibaca. Gimana aplikasinya? Sholat ikut Rasul. Kan saya ikut Rasul. Sholat itu ikut Rasul. Apa? Ikut perintah Rasul. Oleh Rasul disuruh perintah. Sholat menghadap kiblat. Menghadap. Sahabat. Nabi itu begitu. Dulu kan ada dua golongan. Ketika Nabi itu berdakwah. Golongan apa, Pak? Ada golongan Abu Jahal CS. Dan dua golongan Abu Bakar CS. Yang golongan Abu Jahal CS1 itu, kata Abu Jahal begini, Muhammad, saya dengar kau Nabi. Iya kan, kata manusia Nabi itu punya mujizat kan. Iya, saya juga punya mujizat. Betul nih. Iya, kalau kamu memang punya mujizat, turunkan bulan. Turunkan bulan lah. Kalau kau Nabi, turunkan bulan itu. Diturunkan oleh Muhammad. Bukan hanya turun, dibelah, taruh sini, taruh sini. Ujung-ujung apa kata bujangan? Aduh, ini si sihir, Mak. Ujung-ujung dia bilang, si tadi minta bulan suruh turunkan. Diturunkan belum, gak percaya. Udah. Begitu juga Fir'aun kan? Coba datang Musa. Wahai Fir'aun, lepaskan Bani Israel dari perbudakan. Jadi pahlawan ente ini? Bukan. Ini perintah Tuhan. Orang yang ucap gitu itu Nabi, kan? Iya, saya juga Nabi. Betul kok Nabi. Betul. On. Betul, on. Saya memang Nabi. Sah. Nabi itu punya mukjizat, sah. Iya, saya punya, on. Mana mukjizat kau, sah? Dilemparkan tongkat jadi ular. Ujung-ujung apa kata Fir'aun? Iya, itu sih sihir, sah. Kak, itu tuh banyak, bukan hanya pakai tongkat. Pakai tali bisa jadi ular, sah. Nantilah saya kasih tahu lah ente itu. Nanti hari Sabtu ya, saya pertemukan dengan tukang-tukang sihir saya. Lebih hebat ditimbang ente. Ente pakai tongkat, dia pakai tali. Ketemulah di hari Sabtu yang telah ditentukan. Ujung-ujung apa? Dilepaskan tali, jadi ular betul kecil-kecil. Pas semua Musa lepaskan tongkat, betul-betul jadi ular. Kalau sihir itu kan hanya pandangan orang yang disihir, yang lain enggak ada ular. Itu betul-betul jadi ular raksasa besar dan memakan semua ular kecil itu. Takut tukang sihir itu, ujung-ujung sujud sama Musa. Ampun. Kalau begitu saya Islam deh, ikut engkau sah, ikut engkau. Tapi Fir'aun apa bilang? Enggak percaya. Maka disindirlah oleh Al-Quran. Orang yang tak percaya itu sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, dikasih peringatan dan tak dikasih peringatan, mereka tak bakalan beriman. Dikasih tahu, tempat kau asal kiblat. Kenapa mau mulai langsung dari atas? Soekarno itu jadi pahlawan karena dia dari bawah berjuang. Kalau langsung mana jadi pahlawan? Pahlawan itu pasti sakit awalnya. Gak ada pahlawan langsung enak itu. Kalau kalian mau dikenal oleh dunia, sakit harus. Bukan nyiksa diri. Saya pengen sakit biar terkenal, digoreng semua jenis. Itu nyiksa diri. Beda nyiksa diri dengan itu. Maksudnya sakit itu dalam hal meraih cita-cita betul-betul 100%. Jangan alang-alang gitu, Pak. Jangan alang-alang. Begitu ya, itu tentang ulil amri. Yang kedua, gimana, Pak, dengan anak orang tuanya meninggal? Lalu anak soleh itu kan kalau punya anak soleh ngalir pahalanya itu kepada bapaknya dan ibunya. Kalau anaknya durhaka, Pak, ngalir juga dosanya? Enggak. Kata surah Al-Isra, karena kajian Al-Isra sekarang semua ini, pertanyaan kalian ini, surah Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang beri hidayah untuk dirinya sendiri, tidak usah diceritakan kalau dapat petunjuk. Wa man dhalla fa innama yadullu 'alayha. Siapa yang disesatkan karena dia ingin sesat, memang. Wa la taziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa orang lain dipikulkan kepada orang lain, enggak ada. Umpama situ berdosa, bapak tanggung ya, enak, saya tanggung dosa. Bapak kan yang ngajak saya maksiat, disuruh siapa yang saya mau? Cuma kerjaan setan ngajak begitu. Jangan pernah nyalahkan orang, salahi diri kita sendiri. Maka itulah pesan Al-Quran. Wa ma asabaka min hasanatin famin. Kalau baik, katakan itu dari Allah. Wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Kalau jelek, katakan itu dari kamu sendiri. Kenapa kamu mau? Zaman sekarang ini orang Islam terbalik-balik. Giliran kerja dapat banyak rezeki, beli mobil, beli rumah, beli peralatan dan lain sebagainya. Dia bilang, bos saya baik banget. Woi. Terus ya kerja saya pinjam memang, sehingga gaji saya sekian. Gak ada uang sehari-hari, gak ada. Giliran kena pecat, barulah udahlah memang takdir Allah. Udah mulai. Kalau jelek Allah kan, begitu giliran tabrakan Allah nanti dibawa-bawa tuh. Allah dibawa-bawa. Ya gimana lagi, udah takdir Allah. Suruh siapa kebun? Ujung-ujung Allah salah. Mati, tabrakan mati, pecah kepala, Allah lagi salah. Udah kerja Allah macam mana, suruh siapa pun. Tabrakan kereta api dengan mobil tangki. Wah. Mati. Allah lagi salah. Suruh siapa nerobos jalannya kereta? Tak mungkin kita diam di sini ini tiba-tiba kereta biar kepala saya di sini, gak mungkin. Aduh, Allah memang saya diam di gelas kita berak kereta boleh salahkan. Tak mungkin diam di sini ini tiba-tiba ditabrak motor, gak mungkin. Pak, gak mungkin. Udahlah, gak usah disini, Pak, gak mungkin. Gimana motor bisa nabrak ini? Nabrak lah. Belum gak masuk sini, udah menjauh duluan gitu. Udah terkapar mati di duluan. Ini enggak, ini Allah. Ini Allah. Kalau udah jelek Allah, giliran baik Allah gak ada sekarang. Itu kan gaya-gaya Fir'aun. Gaya Fir'aun Korun. Gitu kan Korun kan? Waktu miskin minta sama Musa, Musa doakan saya pada Allah supaya saya kaya. Oh iya, saya doakan. Kerja apa, Pak? Kerja gali tanah dekat gunung itu. Rupanya yang digali kena tanah emas. Korun kaya raya, bukan main. Akhirnya kata Musa, Ruh, tuh duit masuk itu punya Tuhan hakikatnya. Sebab itu ada hak orang yang meminta dan yang tidak meminta. Bukan sah. Ini karena saya kerja keras, kata Korun. Saya siang malam kerja kali ini sampai saya menemukan titik di mana emas itu berada. Bukan gak ada, campur tangan Allah gak ada. Udah kayak lupa. Ujung-ujung dia bangga, ditenggelamkan oleh Allah, mampus dengan harta-hartanya. Mampus. Gak ada. Kita kan begitu. Dianggap ayat yang ma'asobaka min hasanatin faminallah itu dianggap bacaan saja oleh kita. Itu kan tuntunan, itu ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul. Janganlah kalau kita ngikut Muhammad setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Kita ini kan afakut minuna bibaktin wa takfur bibaktin. Kita ini terkadang mau beriman sebagian, ingkar sebagian. Yang kira-kira sesuai dengan nafsu, mau. Yang tak sesuai, enggak. Kan begitu kata surah Al-Baqarah 85 itu. Begitu kita. Giliran yang senang-senang, ayo kita peringati Maulidin Nabi sallallahu alaihi ayo katanya. Kenapa banyak makanan? Banyak makanan. Giliran mari kita jujur. Jangan dulu lah. Ini jujur ini bisa-bisa saya enggak pacaran ini. Ujung-ujung saya enggak bisa ini, enggak bisa itu kalau jujur, boy. Jujur enggak baik juga terlalu jujur. Ah, itu kan kata-kata orang kita, orang kampung tuh. Jangan terlalu jujur, nah. Kenapa? Takut tak masuk surga. Takut enggak masuk neraka. Maka pesan Nabi itu hanya itu, jujur. Maka disebutlah alaikum bisidqi. Wajib atas kalian itu jujur. Fa inna sidqa ya'ti ilal bir. Karena sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Pengin masuk surga enggak jujur, enggak ada rumusnya, Mas. Enggak ada. Maka tafsir tambahu ini mana pelajaran mulunya? Enggak ada, cuma kalian awal-awal dulu itu kita di dalam dada. Kok gitu, Pak? Lebih bingung awal-awal. Ujung-ujung enggak ada sama sekali yang dibingungkan. Karena bendanya ada pada kita semua. Apa yang dibingungkan? Kamu enggak jujur ya. Kok tahu, Pak? Matanya. Kok tahu mata, Pak? Iya. Isi hati tercermin pada mata. Hati-hati dengan mata. Saya tahu. Bukan tahu, dikasih tahu lah. Iya, terkadang enggak tahu juga, tapi terkadang tahu. Maka jangan bohongi saya, Pak. Meskipun saya diam tahu juga kau bohong. Maka tugas kalian, saya kasih tahu, UAS, ujian akhir semesternya, UAS-nya, UAS-nya, ambil satu judul di dalam buku itu, bandingkan dengan buku lain, terus kasih pendapat kalian. Jujur. Apa pendapat kalian? Umpama tentang kita. Kan ada kitab di situ. Apa kitab? Kalau kita terangkan kitab itu adalah bendanya ruh, catatan di dalam dada kita masing-masing. Gimana kitab menurut kitab? Apa tulisan orang lain? Itu nanti kitab itu dijelaskan itu. Al-Quran itu mempunyai banyak nama. Pertama kitab, kedua Furqan, banyak dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya enggak ada hakikat hidup itu di maghrib. Kalau kalian tahu maghrib, tahulah itu. Kenapa murid tiga rekah? Kenapa? Kenapa murid tiga rekah? Gak tahu kan? Allah ingin menyatakan bahwa adanya kehidupan gara-gara tiga ini. Pertama, Allah. Yang kedua, Muhammad. Yang ketiga, mukmin. Enggak ada itu, enggak bisa. Ada Allah, ada Muhammad. Mukminnya enggak ada. Orangnya enggak ada, buat apa dunia ini? Mukmin ada. Tuhannya enggak ada, hancur tengkar semua nanti. Maka Tuhan semua nanti. Maka tiga ini. Maka maghrib tiga rakaat ingin menyatakan ada Allah, ada Muhammad, ada mukmin. Cuma orang kan enggak bisa bedakan sekarang mukmin dan muslim. Dikira muslim itu mukmin. Sedangkan kata surah Al-Hujurat ayat 14, beda yang beriman dan Islam itu beda, yang iman dan Islam itu beda. Qalatil a'rab amanna. Orang Badu itu menyatakan kami telah beriman. Katakan kullam ta'manna. Kamu tak beriman, walakin kulu aslamna. Kamu hanya tunduk, kamu hanya Islam saja, enggak iman. Kenapa? Karena iman tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka hanya pura-pura. Kalau Islam itu gampang, karena ketetapan Islam itu pada ikrar dan amal. Kalau ikrar dan amal kita sudah menerimakan Islam lah. Ucapan kita Masya Allah, ucapan kita Subhanallah, perbuatan kita bagus, hati kita dongkol terus sama orang, nyiksa diri. Maka orang iman itu terbit dari hati. Maka sebelum diajari Islam oleh Nabi itu diajari tentang iman. Kita sekarang terbalik-balik. Guru sekarang sebalik. Yang diajari dulu apa? Fikih tentang sholat kan? Ini dan itu iman belum tahu. Bahkan yang ngajar iman pun hanya kata-kata. Apa iman itu? Tasdiqun fi qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil akal. Dia membenarkan di dalam hati. Kalau ada dalam hati membenarkan, maka lafallah dengan lisan itu supaya juga benar. Amalkan. Mana? Udah tahu definisi itu? Udah baik. Tambah buruk. Jangan nyontek nak ya. Iya pak. Jangan nyontek betul. Rupanya setelah ujian akhir nasional, kata gurunya, udah tahu jawabannya belum pak? Ini. Nah, udah nggak konsisten gurunya. Dulu waktu sekolah jangan nyontek, setelah mau final lulus, gurunya ngasih contekan. Muridnya lalu bilang begini, gimana sih bapak ini? Katanya jangan nyontek, tapi kita disuruh nyontek. Kok plin-plan? Plin-plan kan? Coba lah ingat-ingat saja, kemarin 2 tahun yang lalu lulus UN itu 100% gak ada bantuan guru kalian? Gak ada satupun yang gak dibantu. Jujur, tidak ada pak, hanya dikasih uji jawaban saja lewat SMS. Tidak ada pak, tidak ada yang tak dibantu, semua dibantu. Iya, saya yakin kalau saya 100% tidak ada yang bantu. Kok begitu pak? Sistem saya beda, dulu MTanah bukan UN. Eptanah itu pemerintah hanya 10% melihat tingkat kualitas pendidikan anak di sekolah. 90%-nya yang diuruskan sekolah. Kalau saya baik dengan guru pasti lulus saya. Itu saja. Berapa nilai dulu IPK pak? Ya adalah 2,7. Baik. 2. Kok lulus pak? Luluslah. Kan kalian hebat. Matematika dapat 8. Cetek, bisa. 180 tambah 180 masih bisa. 180 kali 180 mulai. Aduh, Kok tahu Pak? Nilai apa? Soal yang kan ada poinnya. Poin A nomor 1, B jawabannya. Nomor 2, C jawabannya. Taulah. Ya Allah. Gimana mau jujur bahasa ini udah diajari gak jujur. Yang gak lulus UN gak boleh kuliah. Oh, takutlah. Dan akan dicap seperti orang bodoh. Siapa mau dicap orang bodoh? Ada orang mau? Coba lah ya Allah, kalau diperhatikan sistem pendidikan kita yang runyam. Sudahlah, biarlah sekolah menentukan. Bodoh tak bodoh urusan mereka. Yang penting psikologinya gak tertekan. Ujung-ujung banyak yang mau bunuh diri kan. Apalagi dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 masih semester 1 itu dapat ranking 1 terus. Tiba-tiba UN tak lulus, mau kemana dia? Hah? Mau kemana ini? Mau kemana? Malunya bukan main. Sombongnya udah tinggi betul. Ini kan saya ranking 1 terus. Rupa-rupa setelah UN tak lulus, mau kemana? Nyemplung 6 kali itu akhirnya. Maka enggak sekarang ini tertekan psikologi bangsa kita. Kenapa Pak? Orang kita sendiri yang buat sistem seperti ini. Penjajah dulu yang menekan. Penjajah yang ada, saya yang menekan. Rupanya jadi Belanda jilid ke-46. Belanda jilid 46. Siapa itu? Itulah. Maka saya begitu saja, nanti saya koreksi, salah saya betulkan, perbaiki lagi, salah perbaiki sampai benar. Kok dibimbing Pak? Iya. Kalau gak dibimbing tak bakalan tahu kalian. Kok tahu Pak? Itulah. Saya sampai S2 itu asal-asalan dulu, yang penting sudah selesai, dapat nilai, udah pulang. Saya kan belajar gak tahu terus saya. Mulai SMA itu saya ngerantau terus, nggak pernah ada di rumah. Habis ujian, selesai tugas, mana boleh pulang? Meskipun rumah saya di Kalimantan, saya belajar di Jawa Timur, pulang ke mana? Pulang ke kampung. Ada kampung, mbah saya di kampung di Sampang. Saya datang ke sana. Paling tidak kan lihat orang kampung senang, gitu. Senang luar biasa. Yang penting bebas. Baik, ada pertanyaan yang belum dijawab? Ada pertanyaan yang belum dijawab? Sudah ya? Jangan lagi. Apa? Oh iya. Ingat saja. Berata, memang berat. Kata siapa suara itu ingat? Coba sekarang praktek, nanti ini asal praktek. Praktek. Saya yakin gak bakal diri kalian menghadapi jumlah masa diri. Kan banyak kalian ini pasti ragu. Tentang pengamalan wartah itu memang kami Ibrahim mamusallah. Ambil sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat. Ada ragu. Sudah praktek. Sekarang praktek. Kalau kalian bisa sholat asar nanti ini dari takbiratul ihram sampai salam tak beranjak kemana-mana, ingatan kalian saya kasih jempol dua. Nilai kalian saya kasih 200. A plus. Dapat nilai berapa? 200. Semester 3, satu terbaru dapat 200. Berarti semester 4 nanti santai-santai 100-nya ambil lagi. Dapat A semua itu. Kalau bisa lebih jujur. Kenapa? Karena kata Allah berat loh. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta tolong dengan sahabat dan sholat. Sesungguhnya sholat itu la kabirotun, berat. Kata siapa dia? Tapi karena berat, disitulah kita minta tolong. Kok kata begitu? Jam 11 saya. Jam 2 saya bangun sampai jam 3. Saya 150 bisa dapat ranking 1. Dikira saya tidur. Kata kawan-kawan, kok pintar dia ya. Ente tidur, anak bangun. Cuma ketika dia mau bangun, saya tidur lagi. Satu-satunya di kampung, di pesantren itu yang dulu dilulukan. Pertama, asal akhir, ya. Siapa Pak Bayaki juga? Enak, gak enak. Bahkan saya hampir mati di pesantren itu. Hampir mati gimana, Pak? Hampir mati saya. Panas saya itu 280. Udah hampir kolek, hampir kolek. Hampir gini, hampir game over. Udah hampir game over, betul-betul hampir game over. Bahkan kepala saya berhenti berpikir 2 bulan. Gak boleh berpikir, kalau berpikir sakit sebelah. Mau pecah. Sakit loh. Habis itu kuliah. Bayangkan saya kuliah di sana, bukan saya sini, saya orang Kalimantan. Gak ada satu pun teman saya. Saya bawa mat nih, bawa ijazah. Melangkah melompat datang di mana ya? Gak ada satu pun kawan yang saya tuju, gak ada sekenalan, satu pun jangan satu, separuh pun gak ada. Separuh kawan gak ada. Habis itu saya di depan kampus itu melangkah melompat. Saya lihat biasanya orang datang itu di kantor. Carilah kantor. Kampus itu kan bukan sekolah. Kalau di sekolah itu biasanya kantor lebih bagus. Di kampus sama. Kantor dengan ruangan gak ada beda. Maka saya sibuk cari kantor. Mana kantor yang ada tulisan Arab Inggris. Oh, Inggris kan office mana. Akhirnya melangak-melongok. Ada orang. Mas, mas, mau kemana? Dari mana? Dari Pontianak. Dengan siapa? Sendiri. Hah? Sendiri? Ke sini dengan menuju siapa? Gak ada yang saya tuju. Terus? Mau kantor saja. Di mana kantor? Tadi masih antar. Untung saya ketemu dengan kawan itu. Akhirnya kawan itu baik rupanya. Malaikat penolong bagi saya. Saya dicarikan kontrakan. Lalu dibawa oleh dia, kenalkan kawan-kawannya. Sehingga sebelum saya kuliah, sudah banyak saya kenal dengan senior-senior itu. Gara-gara apa? Melangkah melongo, enggak punya nyawa. Melangkah melongo. Karena lagi sepi waktu itu, liburan kan? Liburan. Cuma ada mahasiswa yang ber... Enggak ada satu pun dari kampung saya yang kuliah. Itu di saya. Waktu itu saya... Habis. Lulus Aliyah, saya kan lulus tahun karena ditugas di Bangkalan, Madura. Di satu kampung, tahu lah orang Madura apa? Parah tak parah, celurit tak celurit. Alhamdulillah. Ini anak mulanya dulu. Bilang gini ya, kalau sampai dekat dengan saya, belum enggak dia ngambil, saya ambil dulu, saya tebak duluan, pakai golok diri. Pakai golok diri. Sendiri, saya demi Allah sendiri. Kuliah itu enggak punya kawan sama sekali. Senior, enggak ada. Kok enggak takut, Pak? Enggak takut. Saya yakin, pesantren saya sendiri kok, enggak ada juga kawan. Akhirnya selesai. Dapat istri orang sampah, udah bawa sini. Tahu enggak waktu aku ke sini pelihara bebek, Mas. Demi Allah pelihara bebek dan ayam saja. Kan belum ada buka pegawai ini waktu itu. Apa yang bisa saya kerjakan? Nebang pohon sagu. Di mana? Di hutan. Awalnya ada undang besar. Saya dengar ini. Kata orang tadi itu laci. Oh, apa itu laci itu? Anak konda. Wah, besar lumayan. Kita nah, ditebanglah pohon itu. Diturunkan ke sungai. Ah, saya bawa kabur. Bayangkan. Dari mana, Pak? Lewat dalam parit. Pos dolo. Kota aja saya. Di apa ditarik dari apa ya Allah, bayangkan ditarik deh. Habis itu udah agak nyemplung lagi, tarik dari dalam untuk apa pakai tuh ayam. Kalau kalian tahu saya tak mungkin begitu, tapi saya ingat Robert Kiyosaki. Baca buku Robert Kiyosaki. Itu ahli motivator Amerika, keturunan Chinese. Dia punya buku Retire Young and Retire Rich, kaya muda dan pensiun muda. Apa kata dia yang buat saya semangat? Apa yang bisa kau lakukan, lakukanlah. Pasti kau akan mendapatkan sesuatu itu dari hal yang tak akan kau duga. Saya jadi PNS gara-gara pelihara ayam itu. Dari ayam. Karena ketika saya beli pakan ayam di 28 Oktober itu hujan, saya mampir di warung Cina berteduh hujan. Kayak orang gimana gitu ya. Sarjana gitu, sarjana. Belum tanamkan jana waktu itu di kampung saya jarang. Rupanya di tempat itu ada orang berjalan ke saya. Dari mana? Pak, saya cium tangannya. Guru saya. Dari mana? Saya bilang, beli pakan ayam, Pak. Di mana di simpang barusan? Pelihara ayam, iya. Ini mau enggak jadi pemilik diri? Ya mau, Pak. Orangnya punya kerja. Mau lah. Ini ada pembukaan pemilik negeri. Siapa aja berkasnya? Tapi Pak, yang pemilik negeri waktu itu 2006. Kalau enggak punya channel pusat, enggak punya ini, mana bisa Pak? Udahlah saya bantu. Betul Pak? Iya, siap. Ikut pura-pura. Tahu ikut pura-pura? Ikut-ikutan ya. Rupanya ada pengumuman di kami. Bahagi SHI pegawai negeri. Ya Allah, pegawai negeri ya. Betul yang pegawai negeri. Gara-gara ayam. Gara-gara ayam. Rupa pas saya jadi pegawai negeri dikasih kepercayaan oleh orang. Untuk apa? Menjual tanah orang. Orang ini punya tanah? Boy, tanah saya jualkan 100 juta boy. Betul, iya. Udahlah nanti ente kasih sama saya. Ente saya kasih nanti yang laku 100 juta. Saya jual lah 150. Laku mas. Laku 150, dapat 50. Masih dikasih lagi 10 juta. Laku mulu saya dapat. Iya. Itu orang mau terima kasih 10 pada saya. Tadi itu 3 tahun mau dijual gak laku-laku. 100 juta 3 tahun gak laku-laku. Saya jual 150 buat hari laku. Saki gue terima kasih buat hari laku. Memang tanah itu sebenarnya harganya itu 200 laku itu. Maka saya jual 150 itu orang gak tahu kan. Ya gak apa-apa lah. Ya kita gak itu. Dia mau dapat 60. Di situ disuruh jual lagi. Takut kedengaran dari untung banyak. Enggak. Orang suruh jual 125. Saya jual 130. Enak kan. Kata orang itu jual tanah itu lewat berhaki. Ya lebih untung sikit 5 juta. Kemarin 60. Banyak duit saya. Sehingga saya buat rumah. Dikira oleh orang pegawai negeri. Tidak. Terus begitu. Sampai saya S2. Ditanggung pemerintah. Selesai S2. Ya beginilah. Baik. Dikira enak. Coba. Banyak yang gugup. jalan 5 kilo jalan kaki, Mas. 5 kilo. Bolak-balik. Bolak-balik berarti 10 kilo, berangkatnya 5, baliknya 5, 10 kilo. 1 jam jalan. Bayangkan di usia 6 tahun sampai usia 16 tahun, kurang lebih. Bukan hanya kurus. Saya gemuk tahun 2004, itu saya gemuk. Ketika saya lulus, hampir lulus kuliah, S1, baru saya gemuk. Timbangan saya dari dulu hanya 50 kilo. Sekarang 78. Dari usia 16 tahun, 50 kilo, sampai usia 23, masih 50 kilo. Baru 23, agak 23 masuk, hampir selesai kuliah, mulailah makan 3 piring kali 3. Kok bisa, Pak? Saya sudah pulang ke rumah. 10 tahun saya meninggalkan rumah. 10 tahun itu pun makan saya gak teratur. Ikirannya enak. Gak enak, Mas, gak enak. Tapi saya yakin ini nama usul. Ya yakin, dari kecil saya yakin. Sampai sekarang saya yakin. Kata orang sekarang enak, kata siapa? Saya tiap malam ya harus ngisi keliling. Udah sampai 2 tahun gak pulang-pulang ke rumah. Sampai istri saya curiga punya simpanan lain. Betul gak, gak wangi. Apalagi jangan-jangan punya. Punya, saya bilang. Punya apa? Punya harga diri. Capek. Gak enak. Ini pun bukan saya di puncak. Masih cita-cita saya. Apalagi semester ini suruh baca buku malah. Ya Allah. Semester 3. Belum. Jauh semester 3 itu. Jauh. Jauh. Jangan berhenti lah. Teruslah belajar. Baik di luar kampus maupun di kampus. Harus itu. Berat. Berat, mau baik berat. Mau jadi baik. Kalian mau jadi baik. Sholat menghadap kiblat berat. Susah. Kenapa siapa gak susah? Tapi insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh mencari jawab dari itu pasti akan terjadi. Pasti. Bersungguh-sungguhlah. Supaya ilmu, ilmu itu kan terbagi tiga. Menurut kita lama pas sekolah itu Burhani, Bayani, dan Irfan. Ilmu Burhani, ilmu itu ini diajari tahu. Ilmu Bayani, ilmu ini, ilmu otak diajari. Iya, tapi belum tentu ilmu Irfani kita dapat. Ilmu Irfani itu ilmu yang langsung dari Tuhan. Wa allamahu malam yallah. Itu. Kan itu. Surah pertama yang keluar, ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam yalam. Kita mau itu. Saya yakin orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Sehingga gampang. Gampang nanti ngasih materi kuliah itu. Enggak usah capek-capek bawa buku, kan? Ya, silakan nyambat apa ini. Silakan tanya apa saja. Insya Allah dijawab. Kok tahu, Pak? Dikasih tahu. Emangnya siapa? Aku enggak hafal, Pak. Cuma kalau ada orang nanya, terkadang tahu. Kok tahu, Pak? Enggak tahu lah. Tiba-tiba saja. Jadi Tuhan begitu. Baik, begitu Mas ya. Maka minta tolong dengan sabar dan sholat. Sariyadi. Minta dua kali. Hah? Siapa nak masuk? Mungkin nak masuk. Jangan masuk. Yang kita sayangi saja ya. Mana yang absen kelas lain? Ada? Oh iya, kelas apa? Saya. Yang nyetor buku? Kelas saya? Yang kelas apa? Sudah. Ini deh. Berarti kelas A ini saya tinggal sekali pertemuan ya. Thank you. Lestari. Gimana? Yang kelas lain enggak bawa mesinnya ya, enggak bawa. Yang kelas apa yang sering ketinggalan? Iya, yang sering ketinggalan, tak ketinggalan terus. Kalau kelas A selesai, kelas C itu masuk agak diperpanjang saja. Kata-kata buatannya. Diperpanjang. Kalau biasanya 1 jam setengah berarti 3 jam. Ya tak apa-apa. Minjam kelas ini tak apa-apa. Kan lebih enak sambil santai. Baik ya? Apa? Kelas C. Kelas ya. Ya. Hari Senin bisa kira-kira masuk hari Rabu jam 2. Tidak, soalnya di atas saya Senin itu baru pulang dari Sukadana. Gimana ya? Atau nanti nunggu kelas saya selesai kita masuk atau apa dong? Ada hari apa ya Ibu? Ya. Yalah, kelas B urut B dulu lah. Nanti kelas apa, hari apa yang ini infokan pada saya ya. Kita masuk, agak panjang.